أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن الله الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini ciri wali-wali Allah, beriman dan bertakwa. Lahumul bushra fil hayati dunya. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia juga di kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah terhadap ketentuan Allah. Bahkan ketentuan Allah itu pasti. Qada wal qadar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang nyata. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Ikhbiru ta'ala an awliya'i wa ahibba'i." Allah kabarkan tentang wali-wali Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, siapa wali-wali Allah itu? Siapa yang bisa terbang atau yang bisa berjalan di atas air atau yang mempunyai keanehan ini itu dan lain sebagainya? Siapa? Allah jelaskan, Allah kabarkan kepada kita, wali-wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, adalah orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Wa yadhkur a'malahum awsafahum wa thawabahum. Juga Allah sebutkan amalan mereka. Amalan siapa? Wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sifat, amalan, pahala Allah kabarkan. Faqala, Allah berfirman, ala inna Allah ya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah, maka mereka tidak akan merasa takut. Tidak akan merasa takut. Artinya hati mereka tidak takut. Hati mereka tidak khawatir, tidak gundah gulana, tidak bersedih, tidak takut. Fima yastaqbilunahu mimma amamahum minal makhawif wal ahwal. Dari apa yang di hadapan mereka. Di depan mereka dari rasa-rasa takut dan kengerian. Para wali-wali Allah tidak akan ada sedikit pun rasa takut di dalam jiwa mereka. Takut kalau demikian, demikian, demikian. Takut kalau demikian, demikian, demikian. Tidak ada. Ini dia sifat dan ciri mereka. Ya, mereka tidak merasa takut. Yang berikutnya, walahum yahzanun. Mereka pun tidak bersedih dari apa yang luput bagi mereka. Ma'ala ma'aslahu. Dari apa yang sudah lewat. Ya, nam lam yaslahu illa salihul a'mal. Kalau mereka tidak melalui melainkan dengan amalan-amalan yang saleh. Wa idza kanu la khaufa 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka apabila mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa bersedih. Sabatlah al-aman was-sa'adah. Maka sabatlah, kuatlah dan kokohlah. Tetaplah mereka akan mendapatkan keamanan dan kebahagiaan. Wal khairul katsir alladzi la ya'lamu illa Allah ta'ala. Juga mereka pun akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, perhatikan di sini kebaikan yang sangat banyak. Alladzi la ya'lamuhu illallah ta'ala, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Sumadzakara wasfahum, kemudian Allah sebutkan sifat mereka. Siapa mereka? Wali-wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. So, di sini simple, dua ringkas singkat padat. Dua sifat di sini. Iman dan takwa. Iman dan takwa. Al-iman billah wa malaikatuhu wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa bil qadar khairi wa syarri. Wa sadaqa imanahum bi isti'mali taqwa. Dan keimanan mereka dibenarkan dengan ketakwaan mereka, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Faqulu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliyan. Perhatikan kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapapun dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa, maka dia menjadi wali-wali Allah. Ini rumusnya, ini definisinya. Nah, siapapun dia yang beriman dan siapapun dia yang bertakwa kepada Allah, maka menjadi apa? Wali Allah. Jadi enggak harus bisa terbang, enggak harus bisa berjalan air, tidak, di atas air misalnya. Memiliki keanehan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, definisinya yang benar dari wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi wali-wali Allah akan mendapatkan bushra, kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Amal bashara fid dunya fa huwa sanaul hasan. Adapun kebahagiaan di alam dunia, as-sana'ul hasan, pujian yang baik, wal mawaddah fi qulubil mu'minin, dicintai pada hati-hati orang-orang yang beriman, wa ru'yah salihah. Nah, ru'yah ini bisa mimpi, bisa atau ru'yah salihah. Bisa juga apa? Masa depan yang saleh. Allahu a'lam. Wama yarahu al-'abd min lutfillah bihi wa tayassurihi li ahsan a'mal wal akhlaq sarfi 'anhum musawi al-akhlaq. Dan dari apa yang dilihat oleh seorang hamba min lutfillah bih, dari ketetapan Allah secara rahasia, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dari jalan yang halus, yang tidak disangka-sangka. Allah mudahkan baginya untuk amalan-amalan yang saleh, akhlak yang mulia. Dan dipalingkan baginya akhlak-akhlak yang buruk. Ini apa? Lutfillah bih. Allah latif, maha lembut. Nah, ini sudah dibahas di mana? Kisahnya siapa? Siapa yang ingat? Hah? Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf apa? Pernah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalimat ini. Apa? Setelah kisah yang panjang dari kecil sampai puluhan tahun berpisah dengan siapa? Orang tuanya. Ini rahasia kelembutan Allah, kenapa dijauhkan, kenapa ada musibah dan lain sebagainya. Sudah berumur 40 tahun lebih, maka diangkat sebagai apa? Nabi. Diangkat memiliki kedudukan. Coba lihat. Ya, perhatikan. Ini lutfillah. Kelembutan Allah. Artinya apa? Jangan dianggap ada musibah, sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang dia tidak suka. Nah, sehingga dia seolah-olah hancur dan putus asa dan lain sebagainya. Nah, artinya yang baik atau yang buruk ada rahasia di balik itu semua, yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya. Ya, di balik itu mungkin dia anggap wah enggak jadi berangkat ini, enggak jadi berangkat. Allah alam. Allah sudah atur itu. Jadi atau tidak jadi adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Sehingga kita tidak perlu gelisah, tidak perlu bersedih dan lain sebagainya. Wa ma fil akhirah fa awwaluha al basharah inda qabd arwahihim. Adapun di akhirat, awal kabar gembira adalah ketika dicabutnya nyawa mereka. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka akan turun, tatanazzal itu bukan turun sekali, berkali-kali malaikat, bukan satu yang turun. Ya, tatanazzal ini makanya banyak malaikat yang turun kepadanya mengatakan apa? Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah terhadap surga yang kalian sudah dijanjikan oleh Allah. Wa bil qabr wa ma yubashshir bihi min ridhillah ta'ala wan na'imul muqim, dan di alam kubur dari kabar gembira yang sudah Allah berikan apa? Keriduan Allah, kenikmatan yang abadi Allah berikan pada mereka. Wa bil akhirah, di alam akhirat tamamul bushra biduhuli jannatin na'im, kesempurnaan yang sempurna dengan dimasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wan najaa minal adzabil alim, dan selamat dari azab yang sangat pedih. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah kalimatullah, ketentuan dari Allah. Bal ma wa'adallahu wa haq fa huwa haqqun, bahkan segala sesuatu yang Allah janjikan sudah Allah tetapkan hak, pasti terjadi. La yumkin taghyiruh, tidak mungkin dirubah. Wala tabdiluh, sama. Li'annahu shadiq fi qilih, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang maha jujur dalam ucapannya. Alladzi la yaqdiru ahadun an yukhalifahu fi maqaddarahu wa qadah, tidak ada seorang pun yang bisa menyelisihinya di dalam ketentuan qada dan qadar. Dzalika huwal fawzul 'adzim, yang demikian adalah kebahagiaan yang sangat besar. Li'anna ishtamal 'ala an-najah min kulli mahdzur, karena di dalamnya tercangkup segala sesuatu, an-najah, keselamatan dari segala bahaya. Wallahu bi kulli matlub mahmub mahbub, dan dia akan menghasilkan, mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan dan dia cintai. Wa asharal fawz fi, dia pun akan mendapatkan kebahagiaan dengannya. Dan la fawza li ghairi ahli al-iman wa taqwa, tidak ada kebahagiaan yang hakiki melainkan yang dimiliki oleh ahlul iman wa taqwa. Walhasil, intinya, inti dari apa? Wali-wali Allah, intinya annal bushra syamilan li kulli khairin wa thawab, kebaikan akan terus mengalir. Nah, dan pahala juga akan terus mengalir. Rattabahullah fid dunya wal akhirah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia dan di akhirat terhadap mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Wa li hadza atlaqa dzalika fala yuqayyidhu. Oleh karena itu Allah sebutkan secara mutlak dan tidak ada pengecualian di dalam hal ini. Terhadap apa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka mereka apa? Sebagai wali Allah. Nah, Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.